Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannud duha. Ini sudah tidak lagi membahas kesunahan sholat witir, tetapi sudah membahas kesunahan sholat yang lain, yaitu sholat duha. Jadi sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah berikutnya adalah sholat duha. Dan kesunahan ini berdasarkan dari liqauli ta'ala, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi yusabbihna bil'asyi wal isyraq. Jadi ini kalau kita merujuk ke ayat sebelumnya, sebenarnya yusabbihna ini fa'ilnya itu adalah kata al-jibal, ya, al-jibal atau gunung. Jadi Nabi Dawud itu diberi keistimewaan oleh Allah bisa menundukkan gunung, ya. Jadi gunung itu bertasbih atau mensucikan Allah di waktu sore dan pagi, ya, sore dan pagi. Dan kita tahu bahwa duha ini adalah sholat yang dilakukan di pagi hari. Qala Ibnu Abbas, sholatul isyraq sholatul duha. Jadi di dalam ayat ini seakan-akan memberitahukan kepada kita bahwa sholat itu ada sholat yang di sore hari, ada sholat yang di pagi hari. Dan menurut Ibnu Abbas, sholat isyraq ini, sholat di pagi hari ini, menurut beliau adalah sholat duha. Jadi dalil menggunakan firman Allah itu berdasarkan dari pendapat Ibnu Abbas, ya. Rawah Sahihon Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah. Qal, Abi Hurairah berkata, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bithalas. Kekasihku, jadi Khalili mana aslinya kekasihku, ya, tapi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Muhammad memberi wasiat kepadanya tiga hal. Jadi ada tiga hal yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah. Tiga hal itu adalah siyami salasati ayyam min kulli syahrin. Berpuasa tiga hari di setiap bulan. Jadi setiap bulan diwasiatkan oleh Nabi untuk berpuasa tiga hari. Kemudian warok atayid duha, dan dua rokaat duha. Nah, ini adalah fokus utama dari hadis ini, ya. Di dalam satu dari tiga riwayat itu ternyata disebutkan dua rakaat sholat duha. Dan yang terakhir adalah wa an utira qabla an anam. Wasiat Nabi yang ketiga yaitu Abu Hurairah diwasiati untuk melakukan sholat witir sebelum tidur. Ini kalau kita sedikit kembali ke penjelasan sebelumnya, ini yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dan Utsman, ya. Karena sahabat Umar dan Ali bin Abi Thalib, beliau berdua melakukan sholat witir setelah tidur. Jadi intinya hadis yang berupa dalil yang berupa hadis itu adalah satu dari tiga wasiat yang diberikan oleh Nabi kepada Abu Hurairah. Warawa Abu Dawud. Kemudian ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, annahu sallallahu alaihi wasallam shallah subhat ad-duha ai sholataha. Di riwayat Abu Dawud mengatakan bahwa Nabi melakukan sholat duha. Jadi di sini di teks hadis menggunakan kata subhah, tetapi artinya adalah sholat, ya. Jadi sholat ini adalah penjelasan dari kata subhah. Samania rokaatin. Jadi di dalam hadis Abu Dawud ini menjelaskan jumlah rokaat yang dilakukan Nabi, yaitu berjumlah 8 rokaat, ya. Samani artinya 8. wasallama min kulli rokaten, dan 8 rokaat ini tidak dilakukan secara langsung, tetapi setiap selesai 2 rokaat Nabi salam. Jadi ada 2 hadis yang menjelaskan kesunahan sholat duha. Hadis pertama dari Bukhari Muslim dan hadis yang kedua dari Abi Dawud ya. Wa kulluha rokaatan, ini kemudian membahas jumlah rokaat yang disunahkan ya. Minimal rokaat sholat duha adalah 2 rokaat. Wa aktsaruha samanin, dan rokaat maksimalnya adalah 8 rokaat. Kama fit tahqiqi wal majmu', seperti keterangan yang ditulis oleh Imam Nawawi di dalam 2 kitab beliau, yaitu kitab tahqiq dan kitab majmu'. Jadi 2 kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Wa alaihil aktsarun, dan pendapat ini diikuti oleh banyak ulama. Artinya kalau ada redaksi seperti ini, berarti ini satu indikasi bahwa batas maksimal ini ada perbedaan ulama ya, ada perbedaan ulama tentang batas maksimal. Namun kalau batas minimalnya ini ulama sepakat ya, karena sholat yang jumlahnya 1 rakaat itu hanya sholat witir saja. Kalau batas maksimalnya hanya 8 rakaat, maka fatah rumuziyadatu alaiha binniyati duha, maka menambah 8 rakaat, lebih dari 8 rakaat bila niat duha, itu hukumnya haram. Jadi sholat malah haram ya, melakukan sholat tapi malah haram karena caranya keliru. Mestinya maksimalnya 8 tetapi ditambahnya, jadi lebih dari 8 rakaat kalau ada niat duha itu hukumnya haram ya. Ini menurut pendapat tadi, keterangan di tahqiq dan kitab al-majmu'. Wahiya afdhaluha alama fi raudhah. Nah, ini pendapat kedua ya. Ini pendapat kedua. Pendapat kedua mengatakan bahwa 8 rakaat itu bukan batas maksimal tetapi yang paling utama. Jadi yang paling utama 8 rakaat, berarti boleh lebih dari itu ya, boleh lebih dari itu tetapi tidak lebih utama 8 rakaat. Alama fi raudhah, menurut penjelasan dari kitab raudhah. Jadi kadang ulama kita itu unik ya, penulisnya satu tetapi antara satu kitab dengan kitab yang lain itu berbeda keterangan. Sebab raudhah ini juga tulisan dari Imam Nawawi. Jadi tahqiq dan majmu' ini Imam Nawawi, raudhah juga Imam Nawawi. Tetapi kita bisa memahami perbedaan ini bila kita melihat sumber dari kitab yang ditulis, karena memang tidak jarang juga satu kitab itu ditulis karena meringkas kitab yang lain ya, meringkas kitab yang lain. Jadi kalau kitab induknya berbeda, itu tentunya hasilnya juga akan berbeda ya, karena merujuk di kitab yang lain. Wa asliha, dan juga kitab asal raudhah. Jadi ada kitab raudhah, ada kitab asal raudhah. Kalau asal raudhah ini biasanya diartikan dengan kitab yang isinya, isi di dalam kitab itu antara pendapat Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i sepakat ya. Jadi Imam Nawawi dan Rafi'i sepakat di dalam kitab itu yang disebut dengan asal raudhah. Jadi kalau kita mengikuti pendapat ini yang mengatakan bahwa 8 rakaat itu bukan batas maksimal, maka fayajuzu ziyadatu 'alaiha biniyatiha ila sintai asrah. Maka boleh ya, boleh menambah lebih dari 8 rakaat dengan niat duha hingga 12 rakaat. Jadi pendapat yang kedua itu mengatakan batas rakaat maksimal duha adalah 12 rakaat. Tidak 8 rakaat ya. Ini perbedaan yang cukup unik ya. Karena yang pertama menghukumi haram dan yang kedua menghukumi boleh. Kemudian wayun dabu ayusal lima min kulli rokaten, disunahkan di saat melakukan lebih dari dua rokaat, disunahkan salam di setiap dua rokaat. Jadi tidak dilakukan secara langsung, tetapi setiap dua rokaat salam. Wa waktuha wallahu a'lamu bis-shawabi.